Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih di tafsiran dari Al-Quran surat Al-An'am. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-146. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita bacakan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Atas orang-orang Yahudi, kami, kata Allah, telah mengharamkan binatang ternak yang memiliki kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan pula untuk mereka lemak keduanya, kecuali lemak yang ada pada punggung keduanya atau lemak yang ada pada usus besarnya, atau lemak yang sudah bercampur dengan tulang. Yang demikian itu adalah balasan yang kami berikan kepada mereka karena perbuatan mereka yang jelek, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam apa yang telah kami kabarkan tentang mereka. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya benar-benar mengharamkan binatang ternak bagi orang-orang Yahudi, bagi kaum musyrikin, padahal binatang ternak tersebut hukum asalnya halal. Hal itu karena mereka telah membuat aturan sendiri tentangnya, seperti yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Dan ini adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, karena mereka berani membuat aturan sendiri terkait dengan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini bahwa kami telah mengharamkan bagi orang-orang Yahudi setiap binatang ternak yang memiliki kuku. Kami juga mengharamkan lemak-lemak yang ada pada sapi dan kambing. Sekali lagi, itu sebagai bentuk hukuman. Kita lihat tafsirannya. Wadhkur ayyuhar rasul liha'ula'il musyrikin. ما حرمنا على اليهود من البهائم والطير. Dan ingatkan olehmu wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin tentang apa yang telah kami haramkan kepada orang-orang Yahudi dulu, berupa binatang ternak dan burung. Wa huwa kullu ma lam yakun mashququl asabi kal ibil wan na'am, yaitu setiap binatang ternak yang tidak terpisah kuku-kukunya seperti unta, wan na'am dan burung unta. Wa shuhumul baqari wal ghanami, dan kami juga telah mengharamkan bagi orang-orang Yahudi lemak sapi dan lemak kambing. Illa ma 'aliqa minasyahmi bidhuhuriha, kecuali lemak yang menempel pada punggungnya atau au am'aiha, atau pada usus-ususnya. Au ikhtalata bi'admil alyati, atau lemak yang tercampur dengan tulang bagian bawah. Wal janbi, dan rusuk. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Kemudian kata Allah di ayat ini, dzalikat tahrimul madzkuru 'alal yahudi uqubatan minna lahum bisababi a'malihim as-sayyi'ah. Pengharaman yang disebutkan tadi bagi orang-orang Yahudi adalah merupakan hukuman dari kami oleh sebab perbuatan mereka yang jelek. Wa inna lasadiquna fima akhbarna bihi anhum, dan sesungguhnya kami, kata Allah di akhir ayat, lasadiquna fima akhbarna bihi anhum, benar-benar jujur dalam apa yang telah kami kabarkan tentang mereka. Artinya apa yang menimpa orang-orang Yahudi bisa menimpa kaum musyrikin, seperti yang tadi kita sampaikan. Karena kaum musyrikin di ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita lewati, jelas-jelas mereka punya aturan sendiri, mengharamkan binatang ternak dan bahkan tanaman. Ya, karena mereka telah mengharamkan dan membuat aturan sendiri tentang hal tersebut, maka bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang sama seperti yang telah Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Makanya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal ini kepada kaum musyrikin sebagai peringatan. Sampaikan oleh wahai Rasul kepada kaum musyrikin soal apa yang telah kami haramkan kepada orang-orang Yahudi. Apa yang telah Allah haramkan untuk orang-orang Yahudi? Binatang ternak yang jari-jemarinya tidak terpisah. Seperti diantaranya apa? Unta. Dan dari jenis burung, burung unta. Bahkan lemaknya. Berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Jika mereka mendustakanmu wahai Rasul, maka katakan kepada mereka bahwa Rabb kalian adalah Rabb yang memiliki rahmat yang luas, tidak ada yang atau tidak bisa ditahan siksanya, anil qaumil mujrimin, dari kaum yang berbuat jahat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menimpakan suatu hukuman, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Karena itu lakukan segala hal yang bisa terhindar dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melakukan sesuatu yang justru mengundang datangnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dulu dan kaum musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakanya, mereka melakukan segala hal yang justru mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di antaranya yang tadi kita singgung soal aturan yang mereka buat terkait hewan ternak dan tanaman-tanaman. Nah, dan ini sangat berbahaya. Ya. Harus selalu diingat bahwa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Enggak bisa ditolak, enggak bisa ditahan siksanya Allah itu dari kaum yang berbuat jahat. Tafsirannya, fa in kadzdzabaka ayyuhar rasulu mukhalifuka minal musyrikin wal yahudi. Kata Allah di ayat ini, kalau orang-orang yang menyelisihimu dari golongan musyrikin dan Yahudi mendustakanmu wahai Rasul, dan juga dari golongan yang lainnya, wa ghairihim, faqul lahum, maka katakan kepada mereka, rabbukum jalla wa ala dzu rahmatin wasi'atin, rabb kalian jalla wa ala yang maha agung dan maha tinggi adalah rabb yang memiliki rahmat luas, rahmat yang sangat-sangat luas. Wala yudfa' iqabuhu 'anil qaumil ladzina ajramu, enggak bisa ditolak siksanya dari kaum yang berbuat jahat. Faktasabu adz-dzunuba, yang melakukan dosa. Wajtarahu as-sayyi'ati, yang berbuat jelek. Ya. Wa fi hadza tahdidun lahum li mukhalafatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada ancaman bagi mereka-mereka yang nyata-nyata menampakkan penyelisihan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku bagi siapapun yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja bagi kaum musyrikin, bukan saja bagi orang-orang Yahudi, tapi bagi semua orang yang dengan nyata-nyata terang-terangan melakukan penyelisihan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai', kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana, qul hal indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah berfirman di ayat ini 148, orang-orang yang berbuat syirik akan mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka kami dan bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Ini alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang berbuat syirik untuk menutupi kesalahannya. Mereka yang berbuat salah, tapi kemudian kesalahan itu ditimpakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah berikutnya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, seperti itulah kedustaan yang dibuat oleh orang-orang sebelum mereka. Bukan hal yang aneh, ya, apa yang dikemukakan oleh orang-orang yang berbuat syirik tadi. Demikian kedustaan yang dibuat oleh orang-orang sebelum mereka, yang dimaksud Yahudi. Hatta dzaqu ba'sana, hingga akhirnya mereka merasakan siksaan kami. Qul, maka katakan olehmu wahai Muhammad, apakah ada di sisi kalian ilmu, pengetahuan yang dapat kalian kemukakan kepada kami? Sungguh kalian hanya mengikuti dugaan, mengikuti prasangka saja. Wa in antum illa takhrusul, dan sungguh kalian hanya melakukan kedustaan. Ya. Kita lihat tafsirannya. Sayaqulu alladhina asyraku law aradallahu alla nusyrika nahnu wa aba'una wa alla nuharrima syai'an min dunihi ma fa'alna dhalika. Kata Allah di ayat ini bahwa orang-orang musyrik mereka akan mengatakan ketika ditegur soal apa yang mereka perbuat, kata mereka, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar kami dan bapak-bapak kami tidak melakukan kesyirikan dan agar kami tidak mengharamkan sesuatu, ma fa'alna dzalika, tentu kami tidak akan melakukan hal itu. Jadi kata mereka, apa yang kami lakukan dari kesyirikan, apa yang kami tetapkan sebagai sebuah keharaman, itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jelas ini sebuah kedustaan. Wa raddallahu alaihim, maka di ayat ini Allah bantah mereka. Bibayanin, dengan menjelaskan anna hadihi syubhat qad atharuhal kufar min qablihim, bahwa syubhat ini, pernyataan ini, qad atharuha al kufaru min qablihim, adalah syubhat yang telah didengang-dengungkan oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Wa kadzabu biha da'wata rusulihim, di mana mereka mendustakan seruan rasulnya. Wastamarru 'ala dzalika, mereka terus-terusan di atas perbuatan itu, hatta nazala bihim 'adzabullah, hingga akhirnya azab Allah turun kepada mereka. Jadi Allah tahu, Allah sangat mengerti bahwa hujah yang dikemukakan oleh kaum musyrikin adalah hujah yang usang, hujah yang dulu pernah disampaikan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir dulu mengatakan, bahwa belum diutus ke tengah-tengah kami seorang rasul. Nah, kalau seandainya diutus ke tengah-tengah kami seorang rasul, tentu kami tidak akan berbuat kekafiran. Nah, kalau kaum musyrikin di sini mereka mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar kami tidak berbuat syirik, agar kami tidak berani mengharamkan sesuatu, tentu kami tidak akan melakukannya. Jadi ada kemiripan. Syubhat yang kalau disimak baik-baik ada kesamaan. Ya. Maka qul lahum ayyuhar rasul, kata Allah di ayat ini, katakan kepada mereka wahai rasul, hal indakum fi ma haramtum minal an'ami waz-zar'i wa fi ma za'amtum min annallaha qad syaa'a lakumul kufra waradhihi minkum wa ahabbahu lakum min ilmin sahihin fatudhhiruhu lana. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, apakah ada di sisi kalian ketika kalian mengharamkan binatang ternak dan tanaman-tanaman, dan ketika kalian menduga bahwa Allah telah menghendaki kekufuran kalian, Allah telah meridhoi kalian, Allah telah mencintai kalian untuk itu, apakah ada di sisi kalian ilmu yang benar, hujah yang nyata? Fatudhhiruhu lana, yang kalian dapat perlihatkan kepada kami. In tattabi'una fi umuri hadad din illa mujarradadh dhon. Sesungguhnya dalam urusan agama ini kalian hanya sekedar mengikuti prasangka, dugaan. Ya. Baik Yahudi maupun musyrikin, yang mereka ikuti hanyalah dugaan, prasangka. Bahkan lebih cenderung dekat kepada kedustaan. Karena mereka selalu mengatakan bahwa apa yang kami perbuat itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang disetujui dan dicintai oleh Allah. Makanya di akhir ayat Allah katakan, wa in antum illa takhrusun. Artinya, wa in antum illa takdzibun. Sesungguhnya kalian ini hanya melakukan kedustaan saja. Nah, selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-149. Qul falillahil hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakan olehmu wahai Rasul, hanya milik Allah lah hujjah yang sempurna. Seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, kepada kalian semuanya. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul lahum, kata Allah, katakan oleh wahai Rasul kepada mereka, falillahi jalla wa ala al hujjatul qati'atu, hanya milik Allah hujjah yang kuat. Bagaimanapun orang-orang Yahudi berhujjah, bagaimanapun kaum musyrikin berhujjah untuk menutupi pelanggarannya, menutupi kesalahannya, tetap hujah-hujah yang mereka gunakan itu hujah yang lemah. Kenapa? Karena tadi yang mereka ikuti hanyalah prasangka, bukan ilmu. Bahkan cenderung lebih kepada kedustaan saja. Kalau bicara soal hujah, tentu tidak ada hujah yang lebih kuat kecuali ilmu, apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan secara umum ahlul batil ketika mereka berhujah, maka hujahnya hujah yang lemah, ya. Ada yang hujahnya itu didasari oleh hawa nafsunya, ada yang hujahnya itu didasari oleh akal, ada yang hujahnya didasari oleh perasaan, ada yang hujahnya didasari oleh dugaan, sangkaan, kedustaan, seperti kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Maka di ayat yang ke-149 ini Allah perintahkan Nabi kita untuk mengatakan bahwa hanya milik Allah hujah yang kuat, hujah yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita mau berhujah tentang sesuatu, ambillah dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul ayyuhar rasul lahum falillahi jalla wa ala al-hujjatu al-qati'atu. Katakan olehmu wahai rasul kepada mereka, hanya milik Allah jalla wa ala hujjah yang kuat. Allati yaqta' biha dhununakum, yang dapat memutuskan dhununakum, dugaan-dugaan kalian. Falau syaa'a lawaffaqakum jami'an ila thariqil istiqamah. Kemudian Allah tegaskan, kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia Allah akan memberikan taufik kepada kalian semua. Ila thariqil istiqamah, menuju jalan yang lurus. Ya. Adanya yang istiqamah, adanya yang menyimpang, ini soal kehendak Allah. Bukan karena hujah Allah yang lemah, bukan. Adanya yang mukmin, adanya yang kafir, ini soal kehendak Allah. Bukan karena hujah Allah yang lemah, bukan karena Al-Quran yang lemah, bukan karena hadis, hadis Nabi SAW yang lemah, bukan. Tapi semata-mata ini berhubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah berkehendak, semua kalian akan mendapatkan taufik menuju jalan istiqomah. Semua manusia menjadi orang-orang yang beriman. Tapi ya, kehendak Allah tidak seperti itu. Ada yang Allah kehendaki menjadi bagian dari kaum mukminin, ada yang Allah kehendaki masuk dalam golongan orang-orang kafir. Ada yang Allah kehendaki istiqomah, ada yang Allah kehendaki menyimpang. Kalau sudah bicara soal ini di luar kemampuan kita. Makanya Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kenapa? Karena ini soal kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah berkehendak ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang sesat? Jawabannya untuk menguji kita. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang istiqomah. Agar mereka semakin kuat imannya, agar mereka semakin istiqomah. Nah. Ayat yang ke-150. Qul halumma syuhada'akum, qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadza. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قل, katakan olehmu wahai Rasul, halumma syuhada'akum, datangkan saksi-saksi kalian, alladzina yashhadun, yaitu orang-orang yang mau bersaksi bahwa Allah telah mengharamkan ini. Mengharamkan apa yang telah mereka haramkan. Fa in syahidu, jika mereka benar-benar bersaksi, fala tashhad ma'ahum, maka jangan sekali-kali kamu ikut bersaksi bersama dengan mereka. Karena persaksian yang mereka buat persaksian yang dusta. Ya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kembali bahwa aturan yang telah dibuat oleh kaum musyrikin itu betul-betul murni dari mereka. Hal-hal yang telah mereka haramkan itu murni datang dari diri mereka sendiri, bukan dari Allah. Ya. Maka Allah perintahkan Nabi kita untuk mengatakan, datangkan saksi-saksi kalian, yang berani bersaksi bahwa Allah telah mengharamkan ini. Maksudnya mengharamkan apa yang telah mereka haramkan. Kalau ternyata ada orang-orang yang mau bersaksi untuk itu, jangan ikuti persaksian mereka. Wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu biayatina, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hari akhir. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka berbuat musyrik kepada Rabb-nya. Tafsirannya. Qul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, katakan oleh wahai Rasul kepada mereka-mereka kaum musyrikin, hatu syuhada'akum, datangkan saksi-saksi kalian. Alladzina yashhadun annallaha ta'ala huwalladzi harrama ma harramtum minaz zar'i wal an'am, yang mereka mau dan berani bersaksi bahwa Allah Ta'ala dialah yang telah mengharamkan apa yang kalian haramkan dari tanaman-tanaman dan binatang ternak. Diingat-ingat kembali ayat sebelumnya ya, tentang apa yang mereka lakukan ketika mereka mengharamkan binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman. Fa in syahidu kadzban wa zuran, kalau mereka benar-benar bersaksi dalam keadaan bohong dan dusta, fala tusaddiquhum, maka jangan sekali-kali kamu percayai mereka ya, fala tusaddiquhum, jangan benarkan persaksian mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana kebenaran ada pengikutnya dan ada orang-orang yang mau bersaksi untuk sebuah kebenaran, maka ada juga orang-orang yang mengikuti kebatilan dan mau bersaksi soal kebatilan. Ya, ada saja yang mau bersaksi soal kejelekan. Maka kalau ada orang-orang yang bersaksi tentang kebatilan, bersaksi tentang kejelekan, jangan dibenarkan persaksiannya. Ya. Dan Allah sudah wanti-wanti di sini. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka bersaksi, maka jangan kalian ikut bersaksi bersama dengan mereka, karena yang mereka persaksikan itu adalah sebuah kedustaan. Wala tuwafiq alladzina hakkamu ahwa'ahum. Kemudian Allah ingatkan juga di ayat ini, jangan sekali-kali kamu setujui orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, menetapkan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Fakadzabu bi ayatillah fi ma dhahabu ilaih. Mereka berdusta dengan ayat-ayat Allah dalam apa yang mereka nyatakan min tahrimi ma halallah, berupa pengharaman terhadap apa-apa yang Allah halalkan. Wa tahlili ma harramallah, dan penghalalan terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Wala tattabi' alladziina laa yusaddiquuna bil hayaatil aakhirah wa laa ya'maluuna laha, dan jangan sekali-kali kamu ikuti orang-orang yang tidak percaya kepada adanya kehidupan akhirat dan tidak mau beramal untuknya. Walladziina hum bi rabbihim yusyrikuun, dan jangan ikuti orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya. Fay'buduuna ma'ahu ghairahu, yang mereka beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqukum bihi la'allakum ta'qilun." Qul, katakan olehmu wahai Rasul, ta'alau atslu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemari kalian, aku akan sampaikan apa yang telah Rabb kalian haramkan untuk kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Lalu jangan sekali-kali kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara dan alasan yang dibenarkan. Itulah yang telah Rabb kalian wasiatkan kepada kalian agar kalian berfikir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa hal yang telah Allah haramkan. Di antaranya syirik kepada Allah. Pertama. Yang kedua, membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang ketiga, mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang keempat, membunuh jiwa yang diharamkan. Nah, kita baca tafsirannya. Qul ayyuhar rasul lahum, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, kaum musyrikin, ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Jadi tidak perlu kalian membuat satu aturan yang isinya pengharaman terhadap sesuatu. Karena hak mengharamkan, hak menghalalkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, inilah yang Allah haramkan kepada kalian. Apa di antaranya? Alla tusyriku ma'ahu syai'an min makhluqatihi fi ibadatihi. Yaitu jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya dalam beribadah kepadanya. Bal isrifu jami'a anwa'il ibadati lahu wahdah. Kan tetapi serahkanlah seluruh jenis ibadah itu hanya untuknya saja, hanya kepadanya saja. Qal khawfi war raja wad du'a. Doa dan selain itu. Wa antuhsinu ilal walidain bil birri wad du'a wa nahwi dzalika minal ihsan. Dan hendaknya kalian berbuat baik pada kedua orang tua dengan melakukan kebajikan, berdoa dan selain itu dari kebaikan-kebaikan. Kemudian wala taqtulu auladakum min ajli faqrin nazala bikum. Berikutnya yang Allah haramkan kepada kalian adalah jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir. atau karena kefakiran, nazala bikum, yang menimpa kalian. Fa innallaha huwa yarzuqukum wa iyyahum, sebab Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Nah, ini nyata jelas seperti yang sudah lewat ayatnya, di mana mereka kaum musyrikin melakukan pembunuhan terhadap anak-anaknya karena takut miskin. Ya. Di ayat ini Allah sebutkan bahwa itu termasuk hal yang diharamkan. Tidak boleh, la taqtulu auladakum min ajli faqrin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kefakiran yang menimpa kalian. Fa innallaha yarzuqukum wa iyyahum, sebab Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wa la taqrabu ma kana zahiran min kabiril atham wa ma kana khafiyan. Dan jangan sekali-kali kalian dekati yang nampak jelas dari dosa-dosa besar dan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Artinya segala macam bentuk dosa, perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, jangan didekati. Haram hukumnya mendekati itu semua. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha illa bilhaq. Dan jangan sekali-kali kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wadhalika fi halil qisas minal qatil, seperti saat ditegakkan hukum qisas. Awiz zina ba'dal ihsan, atau hukuman zina bagi yang pelakunya sudah menikah, yakni dirajam sampai mati. Awir riddah alil islam, atau bagi orang yang murtad keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ini alasan yang dibenarkan. Ya, kalau kisos boleh, kalau hukuman rajam boleh, kalau ada orang murtad kemudian dibunuh boleh. Ini alasan yang dibenarkan. Selain itu jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan, Allah larang untuk dibunuh. Dzalikumul madzkuru mimma nahakumullahu anhu. Semua yang disebutkan tadi adalah hal-hal yang telah Allah larang kalian. Wa ahida ilaikum bijtinabihi, dan Allah tetapkan kepada kalian agar kalian menjauhinya. Wa mimma amarakum wa wassakum bihi rabbukum, dan semua yang disebutkan tadi juga termasuk hal yang Allah perintahkan dan Allah wasiatkan. Perintahkan untuk ditinggalkan dan Allah wasiatkan untuk ditinggalkan. La'allakum taqiluna awamirahu wa nawahih, agar kalian memahami perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Nah, perlu antum buka-buka kembali, merojah kembali ayat-ayat yang sebelumnya, karena tafsir itu selalu berkesinambungan. Artinya ada hubungan yang erat antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-152, dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.